Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلوات ربي وسلامه عليه فإن كل محدثة وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar ayyuhal muslimuna ibadallah. Di antara perkara yang Islam ini bawa, di antara perkara yang sangat besar yang dijaga oleh Islam, di mana Islam ini menjaga darah seseorang, di mana tidak diperbolehkan untuk ditumpahkan kecuali dengan haknya, Allahu tabaraka wa ta'ala berfirman, "Wa la taqtulun nafsal lati haramallahu illa bil haqq." Dan janganlah kalian membunuh jiwa yang Allahu tabaraka wa ta'ala haramkan kecuali dengan haknya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di antara jiwa yang diharamkan oleh Allah untuk ditumpahkan kecuali dengan haknya, para ulama mereka menyebutkan ada empat macam. Yang pertama, jiwa seorang muslim, dan ini yang paling terhormatnya. Yang kedua, seorang kafir mu'ahad, seorang kafir yang tinggal di wilayah kaum kufar, yang mereka mengadakan perjanjian damai dengan kaum muslimin untuk tidak saling serang-menyerang. Di antara buktinya, mereka menjalin kerjasama di antara negeri mereka dengan negeri kaum muslimin. Ada duta besar yang masing-masing mengirimkannya sebagai tanda bahwa mereka telah mengadakan perjanjian damai untuk tidak saling serang-menyerang. Yang ketiga, seorang kafir zimmi, orang kafir yang tinggal di wilayah kaum muslimin, yang menjadi warga negara kaum muslimin, yang mereka tunduk di bawah peraturan kaum muslimin, membayar jizyah upeti dan tunduk di bawah peraturan negeri kaum muslimin. Yang keempat, kafir musta'man, seorang kafir yang mereka tinggal di wilayah di luar kaum muslim, di luar negeri kaum muslimin, namun mereka masuk di negeri kaum muslimin dengan jaminan keamanan oleh pemerintah atau oleh kaum muslimin. Mereka ini jiwa-jiwa yang diharamkan untuk ditumpahkan darahnya. Rasulullah alaihi salatu wasalam dalam riwayat al-Imam al-Bukhari beliau sabdakan, "Man qatala mu'ahidan lam yarih raihatal jannah wa inna rihaha latujadu min masirati 40 aman." Barang siapa yang membunuh seorang kafir mu'ahad, maka dia tidak mencium bau surga, padahal bau jannah itu bisa tercium dari jarak 40 tahun perjalanan. Dalam riwayat al-Imam an-Nasa'i, "Man qatala rajulan min ahli dhimmah," barang siapa yang membunuh seorang kafir dari ahli dhimmah, orang kafir yang tinggal di wilayah kaum muslimin namun tunduk di bawah peraturan kaum muslimin, membayar jizyah, maka dia tidak mendapatkan bau jannah, padahal bau jannah itu bisa tercium dari jarak 70 tahun perjalanan. ini orang-orang kafir yang telah disebutkan. Lalu bagaimana lagi dengan jiwa seorang muslim, jiwa dan darah seorang mukmin? Rasulullah alaihi salatu wassalam dalam riwayat al-Imam Muslim beliau sabdakan, la zawalu dunya ahwanu indallah min qatli rajulin muslim. Sungguh hancur lebutnya dunia ini masih lebih ringan di sisi Allah daripada terbunuhnya seorang muslim, daripada tertumpahkannya darah seorang mukmin dengan tanpa hak. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'an, wa ma kana lil mu'minin ay yaqtula mu'minan illa khata'an wa man qatala mu'minan khata'an fatahriru raqabatin mu'minatin wa diyatun musallamatun ila ahlihi illa ay yasaddaqu wa in fa in kana min qaumin aduwwin lakum fatahriru raqabatin mu'minah wa in kana min qaumin bainakum wa bainahum mitsaqun fadiyatun musallamatun ila ahlihi wa tahriru raqabatin mu'minah faman lam yajid fasiyamu shahrayn mutatabi'ain taubatan minallah wa kana Allahu 'aliman hakima. Dan tidak sepantasnya bagi seorang mukmin untuk membunuh mukmin yang lainnya kecuali tidak sengaja karena keliru, dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin karena tidak sengaja, keliru, salah, maka balasannya atau tebusannya fatahdiru raqabatin mu'minah, dia membebaskan seorang budak mukminah dan membayar diat yang diserahkan kepada keluarga yang terbunuh kecuali apabila mereka mau memaafkan. Apabila yang terbunuh itu dari kaum yang menjadi musuh bagi kalian, maka dia membayar, dia membebaskan seorang budak mukminah. Dan apabila yang terbunuh itu adalah merupakan sebuah kaum yang kalian memiliki perjanjian damai dengan mereka, maka dengan membayar kafarah, yaitu membebaskan seorang budak dan memberikan diat kepada keluarganya. Dan barang siapa yang tidak mendapati budak tersebut, maka hendaknya dia berpuasa 2 bulan berturut-turut sebagai taubat kepada Allah, sebagai bentuk taubat kepada Allah. Dan adalah Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Perhatikanlah ayat ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 2 hak yang harus dia tunaikan dari 3 hak yang terkait dengan seseorang yang membunuh seorang muslim dengan tanpa sengaja. 3 hak tersebut, yang dua yang Allah sebutkan dalam ayat ini. Yang pertama hak ahli warisnya, yaitu dengan membayar diat. Dan diat seorang muslim adalah 100 ekor unta, dia serahkan kepada keluarga yang terbunuh tersebut. Kemudian yang kedua, hak Allah Subhanahu wa taala yang dia langgar, maka tebusannya adalah dia membayar kafarah. Kafarahnya adalah dia membebaskan seorang budak mukminah. Kalau dia tidak mampu atau tidak mendapatkannya, maka dia berpuasa 2 bulan berturut-turut tanpa memisahkan dengan 1 hari pun, dengan tanpa udur. Ini sekali lagi pembunuhan tanpa disengaja, pembunuhan yang keliru dan tidak menyengaja. Hak yang lain, yang ketiga, yang tidak disebutkan dalam ayat ini adalah hak yang terbunuh, dan ini diselesaikan di hari kiamat. Lihatlah kaum muslimin, pembunuhan yang tidak sengaja Allah berikan berbagai macam 2 hukuman yang berat, dan hukuman yang ketiga nanti di akhirat terkait dengan hak yang terbunuh tersebut, menunjukkan begitu terhormatnya darah seorang muslim. Ini tidak sengaja, maka bagaimana lagi dengan membunuh seorang muslim dengan sengaja? Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an, "Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu 'alaihi wa la'anahu wa 'adda lahu 'adaban 'azima." Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, dia tahu itu muslim, dia tahu itu mukmin, tetapi dia sengaja membunuhnya, dia sengaja menghilangkan jiwanya, Allah sebutkan ancamannya, hukumannya, maka balasannya adalah jahannam, dia kekal di dalamnya, Allah murka kepadanya, Allah melaknatnya, dan Allah mempersiapkan untuknya adab yang besar. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, terhormatnya darah seorang muslim, bahkan meskipun bukan dengan perbuatan, dengan isyarat, dengan ancaman, ini pun diharamkan di dalam Islam. Rasulullah alaihi salatu wassalam dalam riwayat al-Imam Muslim beliau sabdakan, "Man asyara ila akhihi bihadidatin fa innal malaikata tal'anuhu hatta yanzi'a wa in kana akhahu li abihi wa ummi." Barang siapa yang mengisyaratkan, dia mengancam saudaranya dengan senjata tajam, maka sesungguhnya malaikat melaknatnya sampai dia letakkan, yakni sampai dia hilangkan ancaman tersebut, meskipun yang diancam itu saudara kandungnya sendiri, meskipun bermain-main. Maka tidak diperbolehkan seorang muslim mengancam saudaranya. Dalam riwayat al-Imam Ahmad, la yahillu li muslimin an yurawi'a musliman, tidak halal bagi seorang muslim untuk meneror, untuk menanamkan ketakutan, mencemaskan muslim yang lainnya dengan tanpa hak. Tidak diperbolehkan untuk dia mengancam saudaranya, apakah dengan diledakkan, ataukah dengan dilukai dan dibunuh dan yang semisalnya. Tidak diperbolehkan dia mengancam saudaranya dengan tanpa hak, termasuk dalam ancaman Rasul sallallahu alaihi wasallam tersebut. Lalu bagaimana lagi dengan berbentuk perbuatan? Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia, taufik dan hidayah kepada kita. Aqulu ma sami'tum wa astaghfirullah li wa lakum wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Akhwani fid din, a'azzani wa jazakumullah, kaum muslimin. Di sana ada darah-darah yang boleh untuk ditumpahkan, dan inilah yang dinamakan dengan haknya. Di antaranya apa yang disebutkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam, la yahillu dam imri'in muslimin yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah illa bi ihdath salat. Tidak halal darah seorang muslim yang telah bersaksi la ilaha illallah wa anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh kecuali dengan salah satu dari tiga perkara: as-sayyibu zani wan nafsu bin nafsi wa tariku lidinihi al-mufariqu lil jama'ah. Yang pertama, seorang yang telah menikah lalu berhubungan dengan pernikahannya yang sah lalu dia berzina. Yang kedua, seorang yang membunuh jiwa yang lainnya, jiwa muslim yang lainnya dengan sengaja, maka dia pun dibalas untuk dibunuh. Yang ketiga, seorang yang murtad keluar dari Islam, memisahkan dan meninggalkan jamaah kaum muslimin. Ini jiwa-jiwa yang dihalalkan untuk ditumpahkan darahnya. Namun pembolehan tersebut tidak diberikan kepada perorangan, pembolehan tersebut tidak diberikan kepada perkelompok. Ini merupakan tugas dan wewenang pemerintah penguasa yang sah dari kaum muslimin, tidak diberikan kepada perorangan. Oleh sebab itulah, termasuk hal yang jelas yang menampakkan dan menunjukkan kesesatan kaum khawarij, di mana mereka bermudah-mudahan dalam menjatuhkan vonis kafir kepada kaum muslimin dengan tanpa hak, sampai pada tingkatan bermudah-mudahan dalam menumpahkan darah-darah kaum muslimin. Ini sesungguhnya kesesatan. Ini sesungguhnya tidak menggambarkan Islam. Islam berlepas diri darinya. Syariatnya Rasul alaihi salatu wasalam begitu suci, agung, untuk kemudian dinisbahkan sesuatu yang rendah dan kotor semacam itu. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, lihatlah haula'il qaum, perhatikanlah mereka, orang-orang yang tersesat. Mereka begitu semangat dengan kesesatan mereka. Mereka begitu semangat untuk menyebarkan kesesatan mereka. Mereka begitu semangat bahkan untuk menerapkan kesesatan mereka. Sungguh sangat mengherankan kemalasan yang ditimpa oleh, yang menimpa kepada sebagian ahlul haq, kaum muslimin, ahli sunnati wal jamaah, ketika mereka bermalas-malasan dalam mempelajari al-haq dan dalam mengamalkannya. Ketika mereka bermalas-malasan dalam menyampaikan kebaikan ini kepada umat. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, tidakkah kita juga ingin mengikut andil, ikut mengambil bagian seperti apa yang telah dilakukan oleh para ulama, atau bahkan sebelumnya seperti apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam dalam menyebarkan dinul haq ini, agama yang hak ini. Lihatlah para ulama, tidakkah mereka, kita juga menginginkan seperti mereka, menghabiskan usia dan umur kita, kemampuan yang dimiliki, untuk kemudian membela al-haq dan untuk menjaga Islam dan menjaga kaum muslimin dari musuh-musuh Islam dan musuh-musuh kaum muslimin. Semoga Allah karuniakan kepada kita dan kepada mereka keikhlasan dan keistiqomahan. Tidakkah kita juga menginginkan seperti mereka, para thullabul ilmi, para syabab, para pemuda yang menghabiskan waktu dan usia mereka untuk mempelajari agama yang hak ini, untuk menghabiskan usia dan umur dan kemampuan mereka dalam mempelajari al-haq dan untuk kemudian memberikan manfaat kepada diri-diri mereka sendiri, kemudian setelahnya keluarga mereka, kemudian setelahnya kaum muslimin. Tidakkah kita juga menginginkan ketinggian derajat tersebut di sisi Allah? Semoga Allah subhanahu wa ta'ala karuniakan keikhlasan dan keistiqomahan kepada kita juga kepada mereka. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, bersungguh-sungguhlah dalam menuntut ilmu, bersungguh-sungguhlah dalam mempelajari al-haq ini, dan bersungguh-sungguhlah dalam mempelajari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, sungguh sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari-hari ini, dibagi-bagikan di masjid, dibagi-bagikan di dalam halaqul ilmi, majalisul ilmi. Tidakkah kita juga mencintai untuk menginginkan seperti yang dilakukan oleh Rasul alaihi salatu wasallam? Tidakkah kita juga menginginkan untuk diangkat derajatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan ilmu dan dengan amalan saleh serta keikhlasan dan keistiqomahan padanya? Bukankah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memberikan wasiat yang agung sebagai wasiat perpisahan beliau alaihi salatu wasallam, yang dinamakan demikian oleh sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, di mana di antara nasihat beliau, innahu may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira fa 'alaykum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin 'addu 'alayha bin nawajiz wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dhalalah. Sesungguhnya barang siapa di antara kalian yang hidup lama, niscaya dia akan menyaksikan perselisihan yang begitu banyak. Maka wajib bagi kalian untuk berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnahnya para khulafa' ar-rasyidin al-mahdiyin. Gigit sunnah itu dengan gigit geraham, yakni pegang sunnah itu dengan sekuat-kuatnya. Dan hati-hati kalian dengan perkara-perkara baru dalam agama, karena setiap kebidahan itu kesesatan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, bagaimana bisa seseorang itu bisa berpegang teguh dengan al-haq, bisa berpegang teguh dengan kuat terhadap sunnah Nabi SAW, sementara dia tidak mengenal al-haq, sementara dia tidak mengetahui sunnah Rasul SAW? Bagaimana bisa dia bisa berpegang teguh dengan sunnah Nabi SAW, sementara dia tidak berusaha untuk mempelajari dan mengenalinya? Bagaimana bisa dia bisa berpegang teguh dengan al-haq, dengan sunnah Nabi SAW, padahal dia tidak berupaya untuk mengamalkan dan berpegang teguh dengan sunnah yang telah dia ketahui? Semoga Allah subhanahu wa ta'ala limpahkan kepada kita keikhlasan dan keistiqomahan untuk tetap berada di atas sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala al-mursalin, walhamdulillah rabbil alamin. Aqimis salam.